Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana ila ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shahri sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. نايت تعلمها تعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسارة تمس بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير. Sebelum kita membaca kitab, kita akan menghadapi akhir daripada bulan Shofar, yang mana bulan Shofar ini bulan kedua daripada bulan-bulan Hijriyah. Sebelumnya kita lewati bulan Muharram, bulan pertama daripada bulan Hijriyah, Muharram, Shofar, kemudian Rabiul Awal, bulan Maulid, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 12 bulan yang sudah seharusnya bagi seseorang yang mengaku dirinya sebagai orang yang beriman, mengaku dirinya sebagai orang yang Islam, untuk menghafal, mengetahui bulan-bulan Hijriyah. Karena bulan-bulan Hijriyah lah bulan orang-orang Islam. Karena tahun Hijriyah lah yang dipakai oleh sahabat-sahabat Nabi SAW sampai sekarang. Mereka tidak memakai tahun Masehi, tapi mereka memakai tahun Hijriyah. Jadi artinya ya, untuk seorang Muslim, sesuatu kekurangan kalau dia tidak menghafal bulan-bulan Islam, kalau beliau tidak menghafal bulan-bulan yang ada dalam tahun Hijriyah. Dan sekarang kita sudah memasuki bulan Shofar tahun 1440 Hijriyah. Yang mana dalam bulan Shofar ini dikatakan oleh sebagian bahwasanya bulan yang banyak bala. Ya, bulan yang penuh dengan bencana. Ya, bulan yang akan turun musibah. Tapi ketahuilah bahwasanya apa yang terjadi daripada musibah dan keburukan, semuanya itu bukan karena tahunnya, bukan karena bulannya, bukan karena harinya, bukan karena waktunya, tapi memang karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tragedi pesawat Lion yang jatuh ke laut. Oh, terjadi karena bulan Shofar. Memang bulan sial itu. Tidak ada bulan sial. Tidak ada waktu yang sial. Tidak ada sesuatu yang menyebabkan musibah atau kesialan. Kecuali itu mungkin hanya kebetulan. Kebetulan karena di waktu tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan hal tersebut terjadi. Allah menakdirkan terjadi kejadian ini di bulan ini, di tahun ini, di hari ini, jam segini. Itu semuanya adalah keinginan Allah SWT. Bukan karena waktunya, oh terjadi karena memang waktu itu waktu yang sial. Oh terjadi karena tempat itu tempat yang sial. Sehingga mereka sebagian mengatakan bulan Shofar bulan yang sial. Begitu juga untuk sesuatu tertentu, kegiatan tertentu dikatakan tidak boleh dilakukan di waktu-waktu tertentu. Termasuk jangan menikah di bulan Syawal sebagian dahulu. Karena di bulan Syawal ini tidak baik untuk menikah. Tidak. Semua hari-hari, semua waktu, semua bulan itu adalah baik. Semuanya adalah barokah. Kalau ada waktu yang terjadi kesialan, terjadi di situ musibah, sesuatu yang tidak kita inginkan, bukan karena waktunya, bukan karena harinya, tapi karena itu kebetulan bertepatan dengan takdir Allah, bertepatan dengan keinginan Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian tidak mau menikah di bulan Syawal karena nanti kalau menikah di bulan Syawal itu tidak cocok. Waktunya untuk menikah di bulan Syawal tidak cocok. Ya, ini terjadi pernah dahulu, terjadi musibah, terjadi taun. Kemudian meninggal banyak sekali suami istri yang menikahnya di bulan Syawal. Meninggalnya di dengan sebab kejadian tersebut. Tapi yang banyak meninggal adalah yang menikahnya di bulan Syawal. Tapi kan itu dahulu, itu hanya kebetulan. Dan tentunya lebih banyak lagi orang-orang yang menikah di bulan Syawal, tapi tidak masalah. Ya sekarang banyak yang menikah di bulan Syawal. Maka kalau bulan Syawal malah penuh dengan undangan. Ya tidak masalah. Oh, tapi itu ada tetangga bulan Syawal menikah firaq, akhirnya cerai, berantakan. Ya itu hanya kebetulan. Sebagaimana itu juga terjadi yang menikah di bulan lain. Kemudian terjadi perceraian, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bukan karena menikahnya di bulan tertentu, di waktu tertentu. Begitu juga kadang mereka juga menganggap menikah di bulan Safar itu tidak baik. Bulan Safar nanti bulan yang sial untuk menikah. Itu juga tidak bisa dikatakan benar. Semua waktu, semua bulan itu baik untuk kita lakukan. Yang penting kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap bulan-bulan tertentu tidak baik untuk menikah misalnya. Hari-hari tertentu tidak baik untuk menikah. Hari apa aja, bulan apa aja. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidatuna Aisyah di bulan Syawal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidatuna Ummu Salamah di bulan Syawal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya Sayyidatuna Fatimah yang tercinta di bulan Safar, menikahnya dengan Sayyidina Ali karramallahu wajha. Tapi semuanya berjalan baik. Jadi terartinya apa? Tidak ada bulan tertentu, waktu tertentu itu membuat sial kalau menikah di waktu tersebut, tidak ada. Jangan percaya dengan kesialan. Ya, itu waktu ataupun juga tempat. Oh, kalau menikah di tempat ini nanti akhirnya akan jadi sial. Berapa orang yang menikah di tempat ini itu ujung-ujungnya berantakan keluarganya. Nah, tidak ada. Kalau itu terjadi ya kebetulan, karena sudah bertepatan dengan takdir Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oh, jangan menikah bareng-bareng saudara adik dengan kakaknya berbarengan. Nanti itu tidak baik. Jangan dipercaya seperti itu. Itu bukan akidah kita, bukan keyakinan kita. Ya kalau memang mau dipisah, oh kakaknya menikah minggu ini, adiknya menikah minggu depan, tidak masalah. Tapi jangan diyakini kalau menikah bareng akan membuat sial. Itu keyakinan yang salah. Itu keyakinan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la adwa wa la tiyarah wa la hamata wa la safar. La adwa, tidak ada yang namanya menular. Artinya jangan diyakini penyakit ini misalnya itu menyebabkan orang yang duduk dengannya akan mendapatkan penyakit yang sama. Oh, ini menular. Ya. Walaupun itu sebenarnya dikatakan seperti itu, tapi itu hanya sebab. Ya, misalnya penyakit cacar, sakit mata. Tidak boleh kita meyakini, oh kalau penyakit mata itu bisa membuat orang yang duduk dengannya, membuat orang yang duduk dengannya tertular, menjadi sakit sama seperti dia. Ya. Kalau terjadi, yaitu kebetulan sesuai dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. La adwa la yu'di syai'un syai'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah sesuatu bisa menularkan sesuatu yang lain. Ya, cuma itu sebab. Jadi kita katakan biasanya kalau ada orang yang duduk bareng, makan bareng, berkumpul bareng, selalu bareng dengan orang yang terkena penyakit cacar, penyakit mata atau apapun penyakitnya. Ya. Kemudian biasanya Allah menjadikan itu sebagai sebab dia menjadi mendapatkan penyakit yang sama. Allah menjadikan sebab. Tapi itu keinginan Allah, Allah menjadikan. Nah, Allah akan membuat ente sakit dengan sebab ente duduk dengan orang yang sakit cacar dan semisalnya. Tapi bukan penyakit cacar itu sendiri yang menularkan, tapi Allah. Yang menularkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana dengan ontaku? Yang mana ontaku ini ada di antaranya yang sakit gatal. Kemudian aku kumpulkan bareng dengan onta-onta yang sehat yang lain, ternyata onta yang sehat terkena juga penyakit. Tetap kata Rasul, itu bukan karena penyakit gatal yang ada di onta kamu menularkan, tapi itu karena keinginan dan ketentuan Allah. Coba pikir, kalau karena sebab tersebut, coba siapa yang menularkan penyakit gatal kepada onta kamu yang pertama? Apakah karena sebab tertular juga? Tidak. Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa Taala. Begitulah onta yang lain jika terkena penyakit, karena itu ketentuan Allah Subhanahu wa Taala. Tidak ada yang menular. La adwa wa la tiara. Sebagaimana kalau kita dengar hadis Nabi SAW, firra minal majzum firaraka minal asad. Menjauhlah kalian dari penyakit, dari seseorang yang terkena penyakit majzum, terkena penyakit juzam atau lepra. Rasul mengatakan di sini, larilah kamu dari orang yang terkena penyakit lepra sebagaimana kamu lari daripada singa. Ini seakan-akan bertentangan dengan apa yang sudah disabdakan oleh Nabi SAW. La adwa. Tidak ada yang namanya menularkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Maka ya, dijawab oleh ulama bahwasanya itu berlaku bagi seseorang yang imannya lemah. Jadi bagi seseorang yang imannya lemah, dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk menjauh daripada orang yang terkena penyakit lepra. Ini misal. Kenapa? Dikhawatirkan nanti kalau dia mendekat, kemudian akhirnya misalnya dia menjadi sakit juga, dia akan meyakini bahwasanya menyebabkan sakit adalah karena dia duduk dengan orang yang terkena penyakit tersebut, bukan karena ketentuan Allah Subhanahu wa Taala, bukan karena takdir Allah. Akhirnya bahaya bagi dia. Ini keyakinan yang sesat, ini keyakinan yang salah, ini iman yang perlu diluruskan. Untuk yang masih lemah-lemah imannya, diharapkan, dianjurkan untuk menjauh, khawatir nanti menjadi keyakinannya keyakinan yang salah, menjadi keyakinannya bahwasanya dia terkena penyakit karena dia duduk dengan orang yang terkena penyakit, bukan karena takdir Allah Subhanahu wa Taala. Dia khawatirkan. Buktinya apa? Buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri duduk bareng, makan bareng dengan orang yang terkena penyakit lepra. Padahal sabda Nabi tadi, firram minal majrum firaraka minal asad. Jauh menjauhlah daripada orang yang terkena penyakit lepra sebagaimana kamu menjauh daripada singa. Tapi Nabi SAW malah duduk makan bareng bersama orang yang terkena penyakit lepra. Nah, bagi orang yang terkuat imannya ada masalah. Yang menentukan cuma kita dianjurkan untuk mencari sebab, menghindari sebab, mencari sebab keberkahan, mencari sebab rizki. Rizki datangnya dari Allah, tapi kita mencari sebab. Bukan karena rizki kita yakini datangnya dari Allah, kita nunggu rizki kita di rumah. Kita nunggu di atas ranjang, kapan rizki turun? Ya tidak akan turun-turun. Loh, katanya rizki itu datangnya dari Allah, bukan karena sebab-sebab. Ya, rizki datangnya dari Allah, tapi Allah menurunkan rizki kepada seseorang dengan sebab tertentu. Dengan wasitah, dengan wasilah. Ada yang sebab dengan berdagang, ada yang dengan sebab dia mencari ikan, ada yang sebab dengan sebab bertani, dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan sebab itu, tapi belum tentu. Buktinya berapa banyak orang yang berdagang tapi juga tidak untung. Yang bertani juga bangkrut, dan seterusnya, seterusnya. Kenapa? Karena belum diinginkan dan belum ketepatan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Taala. Yang memberikan rezeki Allah Subhanahu wa Taala. Tapi bukan berarti kita tidak mencari sebab. Cari sebab. Usaha. Kemudian setelah usaha tetap kita berkeyakinan yang memberikan, yang menentukan adalah Allah. Kita hanya bisa apa? Karena kita hanya bisa usaha aja. Tapi yang menentukan kita dapat atau tidak dapat adalah Allah. Begitu juga kita berusaha untuk menghindari sebab-sebab yang membuat kita celaka, sebab-sebab yang membuat kita sakit. Ya, jangan berarti oh kan semua sebab sakit itu mati itu karena Allah, mati karena Allah, sakit karena Allah. Ya kalau kita, kalau gitu anak mau cari paku sebanyak-banyaknya, anak mau makan semuanya itu. Jangan, loh, nanti mati. Loh kan mati karena Allah. Kalau Allah tidak menginginkan, ya tidak akan mati anak. Tidak salah seperti itu. Karena Allah menganjurkan kita untuk menghindari sebab-sebab yang membuat kita celaka, yang membuat kita sakit. Hindari. Walaupun tetap kita berkeyakinan semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita diusahakan. Sebab tidak boleh seseorang melakukan sesuatu yang membuat sebab, yang menjadi sebab dia sakit. Tidak boleh dia makan sesuatu yang membuat dia, menjadi sebab dia celaka. Tapi sebab, kalau dia celaka bukan karena paku yang membuat dia celaka, bukan karena dia makan sesuatu yang berbahaya karena dia sakit, tapi karena itu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma Allah menentukan dia sakit atau dia mati, dia celaka dengan sebab itu. Dengan sebab itu, tapi bukan karena itu yang membuat dia sakit. Oleh karena itu Imam Junaid radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku pernah syirik satu kali. Pernah berbuat syirik itu satu kali. Apa yang dia lakukan? Pernah suatu waktu dia pagi-pagi minum susu satu gelas. Setelah minum susu perutnya menjadi sakit, kembung, sakit. Akhirnya dia mengatakan dengan lidahnya, susu yang aku minum membuat perutku sakit. Langsung dia sadar, ya Allah, kok aku mengatakan seperti itu? Susu yang aku minum membuat perutku sakit. Itu kan syirik. Seakan-akan susunya yang membuat dia sakit. Padahal yang membuat sakit siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebab minum susu. Tapi tetap yang membuat sakit adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kalau kita memotong, memotong sesuatu dengan pisau yang tajam. Kemudian sesuatu yang kita potong terpotong. Siapa yang memotong? Yang memotong bukan pisau, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab pisau yang kita gerakkan. Tapi yang memotong bukan pisaunya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak berkehendak, pisau itu tidak akan memotong. Ya. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih Nabi Allah Ismail, yang menjadi sebab kurban, menjadi sebab sunnahnya dan disyariatkannya kurban di waktu hari raya Idul Adha. Yang mana di saat itu Nabi Allah Ibrahim sudah mengasah pisaunya berhari-hari sebelumnya, ditajamkan, kemudian sudah siap dibentangkan putranya Nabi Allah Ismail, diikat kakinya, diikat tangannya, kemudian digerakkan pisau itu dengan keras supaya langsung terputus lehernya. Tapi digerakkan pun tidak putus-putus sampai datang malaikat Jibril alaihissalam membawa domba dari surga sebagai ganti daripada putranya Nabi Ismail untuk disembelih. Ya, di saat Nabi Ibrahim menggerakkan pisau yang sudah diasah, yang sudah tajam agar langsung mati, itu tidak tergerak, tidak tergores sedikit pun, tidak membahayakan sedikit pun kepada putranya Nabi Allah Ismail. Kenapa? Karena belum takdirnya Allah, belum diinginkan oleh Allah. Pisau tidak akan memutus, pisau tidak akan membahayakan, melukai kecuali dengan izin Allah. Yang melukai, yang memutus adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma dengan sebab itu. Bukti Nabi Allah Ibrahim juga demikian. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pernah oleh Raja Namrud yang zalim dibakar dengan api yang besar. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan di atas api yang sangat besar yang berkobar-kobar di saat itu, sedikit pun Nabi Ibrahim tidak tersentuh dengan api. Sedikit pun tidak panas, sedikit pun tidak membahayakan kulitnya, badannya. Kalau api dengan sendirinya bisa melukai, bisa membakar, maka Nabi Ibrahim sudah akan hancur, hangus sudah. Kalau pisau dengan sendirinya bisa memutus leher, Nabi Ismail sudah mati di ketika disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi segala sesuatu itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan, yang melakukan, yang menginginkan, yang menentukan. Yang lainnya hanya sebab aja. Jadi tidak ada la adwa. Jadi tidak ada adwa, tidak ada penyakit yang menularkan penyakit tersebut kepada penyakit orang lain. Tapi kebetulan Allah menginginkan seperti itu dengan sebab itu. Tetap seperti itu. La adwa wa la tiara. Begitu juga tidak ada yang namanya kesialan. Tidak ada yang namanya kesialan. Ya, termasuk yang dikatakan kesialan itu oleh mereka, sebagian mereka diyakini hari Rebo di akhir bulan Safar. Ya, termasuk jika kini hari Rabu Wekasan namanya, itu adalah hari yang sial. Dan dikatakan oleh sebagian bahwasanya Allah akan menurunkan bala sebanyak 320 ribu bala di hari tersebut. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh mereka tidak benar. Hari Rabu di akhir bulan, setiap bulan ataupun juga di bulan Safar sama dengan hari-hari yang lain. Kalau ada yang terkena musibah di hari tersebut, yaitu karena kebetulan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebetulan berbarengan dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kejadian itu terjadi karena sebab hari rebuhnya, bukan karena hari rebuh di akhir daripada bulan Safarnya, tapi karena keinginan Allah, takdir Allah bertepatan di saat itu dengan hari tersebut. Nah, ini yang keyakinan yang harus kita yakini. Jadi tidak ada di sini dikatakan oleh Nabi SAW, la adwa wa la tiara, tidak ada kesialan. La adwa wa la tiara wa la hamata. Begitu juga tidak ada hama. Hama. Hama, ada yang sebagian mengatakan bahwasanya hama yang dimaksud adalah burung hantu. Yang mana zaman jahiliyah dahulu, jika ada seseorang yang matinya terbunuh, itu nantinya ruhnya akan berubah menjadi hantu. Dan hantu tersebut akan terus teriak-teriak, bersuara, menjerit-jerit, sampai pembunuhnya dibalas. Sampai pembunuhnya juga dibunuh. Baru hantu tersebut akan lari daripada tempatnya. Nah, ini keyakinan jahiliyah yang bukan sesuai dengan ajaran dan akidah dan keyakinan yang lurus, keyakinan yang baik. Ya, kadang-kadang kan gitu-gitu, jangan itu matinya, mati kecelakaan, itu serem. Nanti di tempat itu pasti sial itu. Enggak ada. Mati yang tidak wajar matinya. Berarti ketika kita mau menempati rumahnya, jangan sampai kita kalau perlu enggak usah menempati rumahnya, enggak ada. Karena bisa membuat sial. Begitu juga kadang-kadang seseorang menghindari untuk tinggal di rumah tertentu. Kenapa? Rumah ini letaknya ini tidak baik, tidak pas, letaknya pas di mulut gang. Itu biasanya memberikan kesialan. Dan bentuk rumah juga, kalau bentuk rumah seperti ini, itu membuat sial penghuninya. Ya tidak. Ya tidak membuat sial. Ya, itu adalah keyakinan jahiliyah. Kalau kalian takut seperti itu, tinggalkan rumah itu. Tinggalkan rumah itu, tapi jangan diyakini bahwasanya rumah seperti itu membuat sial. Tinggalkan, supaya apa kalian tinggalkan? Supaya kalian tidak terus berkeyakinan seperti itu. Nanti musibah, anaknya jatuh. Wah, ini paling karena rumah kita yang kita tempati ini sebabnya, ini membuat sial. Nanti pulang dari toko menjadi rugi, tidak dapat untung, ini rumahnya ini bawa sial. Nanti tahu-tahu ada sedikit kebanjiran, ini rumah yang kita tempati buat sial. Akhirnya terus berkeyakinan seperti itu, dosa dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan lebih baik supaya dia tidak meyakini seperti itu. Datang seseorang kepada Nabi SAW seperti itu, ya Rasulullah, kami pindah rumah. Kami pindah rumah dalam keadaan kami punya keluarga banyak, anak banyak, harta banyak, tapi setelah kita pindah rumah ke rumah yang baru, keluarga banyak mati, anak banyak mati, harta banyak mati. Kalau begitu pindah. Agar tidak berkeyakinan seperti itu. Itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena rumahnya. Tapi kalau kamu berkeyakinan seperti itu, lebih baik pindah. Agar tidak terus-menerus berkeyakinan seperti itu. Itu yang dimaksudkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In yakuni su'mu fi sayyin fa fil mar'ati waddabati waddari." Jika mereka misalnya takut akan kesialan sesuatu, maka hendaknya mereka menjauhi daripada tiga hal ini. Pertama adalah wanita, istri artinya. Kedua adalah rumah. Dan ketiga adalah kendaraan. Jadi kalau misalnya beranggapan, istri ini membuat sial misalnya, ini selalu hidupnya susah, padahal sebelum nikah dengannya hidupnya senang. Diyakini seperti itu. Hidupnya melarat jadinya. Terus lebih baik pisah sudah istrinya. Kalau kalian meyakini seperti itu, sampai mati kalian berkeyakinan seperti itu, na'udzubillah, bisa jadi imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kalau berkeyakinan seperti itu. Nah, kedua juga fiddar, rumah seperti tadi itu. Yang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk pindah daripada rumah tersebut. Dan ketiga adalah tunggangan, kendaraan. Ini kendaraan bawa sial. Jangan berkeyakinan seperti itu. Kalau masih tetap hatinya, yang sehatinya tetap bersikukuh, itu sebab kesialan. Mobil tunggangan sebab kesialan. Ya lebih baik jual, lebih baik tinggalkan mobil. Beli mobil yang baru, beli mobil yang lain. Agar tidak berkeyakinan seperti itu. Dengan keyakinan yang salah. Ini jika harus dilakukan. Itu kenapa kok disebut tiga hal ini? Karena tiga hal ini yang akan selalu bersama manusia biasanya. Rumah akan lama bersama rumah tersebut. Kan kita tinggal, istri akan lama kita tinggal dengan istri kita. Kemudian kendaraan juga akan lama kita menggunakan kendaraan kita. Nah, jadi artinya apa? Kalau terus kita berkeyakinan seperti itu, ya akhirnya kita berkeyakinan dengan keyakinan yang salah, bisa jadi sampai hidup, sampai mati kita pun akan berkeyakinan seperti itu. Jadi hendaknya tinggalkan agar tidak punya pikiran seperti itu lagi. Ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang namanya kesialan. Semua hari baik, semua tapi perlu diingat bahwasanya perlu dihati-hati. Bukan berarti oh ini tidak mungkin, ini tidak membawa sial, ini Rebu, hari Rebu bulan Safar, hari Rebu terakhir bulan Safar yang dikatakan adalah tempatnya bala, tempatnya musibah, waktunya turunnya segala macam yang tidak diinginkan oleh manusia akan turun di bulan atau di hari Rebu bulan Safar, di hari Rebu terakhir bulan Safar. Maka kita jangan menantang. Ya, jangan kita oh anak tidak percaya, itu bukan keyakinan yang benar. Anak akan keluar di hari Rebu. Anak akan tantang orang-orang yang punya keyakinan seperti itu. Anak mau tunjukkan, ini loh, anak keluar, tidak apa-apa. Nah, jangan menantang, jangan meminta tantangan. Kalau seperti itu nanti khawatir Allah benar-benar memberikan musibah kepada dia. Ya, kalau dia seperti itu Allah sebentar akan berikan musibah. Ketika ada seseorang yang dia meragukan, bukan meragukan, ada orang-orang yang punya keyakinan bahwasanya memotong kuku di hari Rebu, hari Rebu ini, memotong kuku di hari Rebu itu bisa terkena penyakit baros, penyakit lepra. Penyakit baros. Maka orang itu ketika suatu waktu dia mengajar, dia akan tunjukkan, ini orang ustaz, orang alim. Dia mengajar, so, kalau itu sesuatu yang salah, itu tidak benar, memotong kuku di hari Rebu bisa mengakibatkan penyakit baros. Anak akan tunjukkan, nih sekarang hari Rebu, aku potong kukunya. Akhirnya terjadi baros tersebut kepada orang atau ustaz tersebut. Nah, ini menunjukkan kenapa, karena dia menantang, jangan menantang. Jangan meminta, jangan menunjukkan kalau itu suatu kemudian dia menampakkan bahwasanya itu suatu yang itu juga tidak diperbolehkan. Jadi tetap kita hati-hati. Tetap misalnya di hari Rebu terakhir ini yang akan datang ini hari Rebu, ya kita berdoa kepada Allah, ya kita ibadah kepada Allah, kita meminta kepada Allah keselamatan untuk kita, keluarga kita. Bukan kita menantang, oh itu tidak benar keyakinan, tapi tetap kita keluar seperti biasa. Kita keluar di hari Rebu terakhir bulan Safar itu keluar seperti aktivitas biasa, yang ke toko-tokonya, pasar-pasarnya, ke kantor-kantornya, ada hajat keluar-keluar, jangan menghalangi dia, oh jangan keluar, ini bahaya, enggak usah. Ya tapi tetap kita berdoa supaya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara salafus saleh banyak yang malah hari Rebu terakhir di bulan Safar itu keluar, tapi mereka ketika keluar dengan berdoa kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menantang, bukan, tapi berzikir meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka bukan berarti di rumah, ya kapan pun dan dimanapun kalian berada, kalau sudah waktunya ya terjadi. Ya, tragedi pesawat yang barusan, ya bukan karena pesawatnya, bukan karena apa-apa, bukan karena harinya, karena bulannya bulan Safar, ya karena kebetulan memang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu tasa'um, itu sesuatu yang tidak diinginkan. Apapun itu, ya ketika mau pergi, kau tahu ketika mau pergi di waktu mau keluar rumah misalnya, ternyata ada batu yang jatuh di depan pintunya. Wah, ini sial ini berarti. Tidak boleh kita pergi ini. Jangan berkeyakin situ. Yang nantinya kalau misalnya dia pergi termenyuan ada sesuatu yang terjadi di waktu dia pergi, akan berkeyakinan itu sebab batu yang jatuh. Itu adalah tasa'um. Dan Nabi SAW tidak suka dengan yang namanya tasa'um. Tapi sebaliknya, kalau sebaliknya Nabi SAW suka. Sebaliknya adalah tafa'ul. Tafa'ul adalah mencari atau mengharap nasib baik dengan sesuatu yang baik. Dengan sesuatu yang baik. Ya, contoh, memberi nama. Ya, memberi nama dengan nama yang baik. Sebagaimana Sayyidina Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakek Nabi SAW yang memberi nama kepada Nabi SAW. Ayahnya Nabi tidak ada. Hak memberi nama adalah ayah. Kemudian kalau tidak ada ayah adalah kakeknya. Ayahnya ayah. Dan kebetulan Sayyidina Abdul Muttalib mendapatkan ilham dari Allah SWT. Dari mimpinya, dari mimpi beliau. Untuk memberikan nama kepada cucunya yang tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW dengan nama Muhammad. Kemudian Sayyidina Abdul Muttalib mengatakan, arju bihadzal ism kasra hisalihi alhamida fihi. Aku mengharap dengan nama yang aku berikan kepada cucuku ini, supaya cucuku ini mempunyai dan memiliki sifat-sifat yang terpuji. Karena nama Muhammad, yang artinya Muhammad itu orang yang terpuji, yang banyak mendapatkan atau memiliki sifat-sifat yang terpuji. Kemudian terjadilah Nabi Muhammad SAW mempunyai akhlak yang terpuji, mempunyai sifat yang terpuji. Berkat apa? Mengharap berkat daripada nama yang baik. Berikan nama yang baik. Siapa tahu dengan nama yang baik ini menjadi anak yang baik. Itu bagus. Berikan nama Abdullah, berikan nama Abdurrahman, berikan nama seperti nama sahabat, berikan nama seperti nama Nabi. Siapa tahu anak ini nantinya betul-betul memiliki sifat seperti sifat mereka. Seperti sifat yang namanya sama dengan mereka. Ya, jangan dikasih nama, oh siapa namanya? Wah, anak kasih nama Fir'aun aja. Fir'aun. Loh, nanti tidak baik. Tidak ada tidak baik. Suatu yang baik dan tidak baik itu datangnya dari Allah. Bukan dari nama. Nah, jangan. Itu... ya, itu menantang namanya. Itu nantinya menantang kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pun jangan salahkan kalau besarnya anaknya itu ya punya sifat seperti sifatnya Firaun. Na'udzubillah, kasih nama Abu Lahab. Ya, jangan tidak kita katakan karena namanya, kalau menjadi anak yang jelek bukan karena namanya. Ya, itu semuanya karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seperti itu dikhawatirkan Allah betul-betul memberikan nasib yang jelek nantinya, seperti sesuai dengan nama yang sama dengannya. Ya, kasih nama-nama yang baik dengan harapan nasibnya menjadi nasib yang baik. Itu tafaul. Nah, Nabi SAW senang dengan tafaul. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika memiliki anak, dinamakan anaknya oleh Nabi SAW dengan nama Harb. Namanya dinamakan oleh Sayyidina Ali putranya yang pertama Harb. Kemudian ditanya oleh Nabi, siapa yang nama anak pertama kamu wahai Ali? Aku berikan nama dengan nama Harb. Akhirnya Nabi mengatakan, jangan nama Harb ya Ali. Gantilah nama itu dengan nama Hasan. Diganti namanya dengan nama Hasan oleh Sayyidina Ali. Diberi nama baru oleh Nabi SAW, Hasan. Harb adalah perang. Kalau Harb nantinya akhirnya keras jiwanya. Akhirnya suka perang, suka berkelahi anaknya. Dia diharapkan dengan nama yang Hasan menjadi orang yang baik. Hanya keluar Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, masya Allah, cucu Nabi yang disayang oleh Nabi SAW. Ke anak kedua lahir dinamakan sama Sayyidina Ali dengan nama Harb lagi. Penasaran Sayyidina Ali. Jangan nama Harb. Siapa ya Rasulullah? Kasih nama Husain. Husain Hasan sama aja namanya, berbeda tulisannya tapi artinya sama. Husain baik juga. Ya, didamikin nama Husain. Kemudian ada lagi anak ketiga yang kemudian dinamakan juga oleh Sayyidina Ali dengan nama Harb. Sampai tiga kali Sayyidina Ali memiliki. Diganti lagi oleh Nabi SAW dengan nama Muhassin. Kemudian Muhassin ini meninggal di waktu kecil, masih bayi. Makanya kita tidak mengenal nama Muhassin. Meninggal di waktu bayi. Nah, ini Nabi SAW memberikan nama dengan nama yang baik. Untuk apa? Siapa tahu nasibnya menjadi nasib yang baik. Ya, ada datang seorang wanita kepada Nabi SAW. Siapa nama kamu? Asiyah. Asiyah ini orang kalau bahasa Arab, orang yang bermaksiat. Asiyah ini maksiat. Siapa namanya? Asiyah, orang yang bermaksiat. Enggak, jangan. Anti Jamilah. Kasih nama. Sekarang, mulai sekarang kamu adalah Jamilah. Jamilah, indah, bagus. Ya, biar nasibnya bagus. Bukan bermaksiat kepada Allah SWT. Diganti dengan Jamilah. Begitu juga ada Sa'id bin Musayyib bercerita. Kakekku yang hidup satu zaman dengan Nabi SAW pernah datang kepada Nabi SAW. Ya, kemudian ditanya oleh Nabi SAW, siapa nama kamu? Ana, namanya adalah Huzun. Namanya Huzun, bahasa Arab kalau artinya adalah sedih. Namanya Huzun, sedih. Katanya Nabi SAW, jangan, mulai sekarang rubah aja dengan Sahal. Sahal, kemudahan. Ya, siapa tahu urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, orang tersebut menolak. Tidak, aku tidak akan merubah ya Rasulullah. Karena ini kenang-kenangan dari orang tuaku. Yang memberi nama kepadaku adalah orang tuaku. Tidak dirubah. Akhirnya katanya Sa'id bin Musayyib selama hidupnya selalu dalam keadaan sedih, musibah terus. Nah, tidak mau diganti oleh Nabi SAW. Nah, jadi ini seperti ini. Namanya mimbab tafa'ul. Ya, mimbab tafa'ul hukumnya boleh. Ya, boleh bahkan terpuji. Ketika seseorang menentukan sesuatu, mengharap kebaikan, mengharap nasib baik dengan sebab nasib baik, maka itu diperbolehkan dan itu yang disukai oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, contohnya dalam keadaan sakit, tahu-tahu ada, ketika kita sakit tahu-tahu ada yang telepon. Siapa ente? ana salim. Wah, insyaallah berarti menjadi sebab insyaallah ana sembuh. Salim adalah kesembuh, kesembuhan, keselamatan insyaallah. Ya, mengharap dengan sebab seperti itu, berkeyakinan dengan keyakinan seperti itu hukumnya boleh. Mimbab tafaul. Nabi SAW suka dengan tafaul. Nah, tapi Nabi yakrah at-tasaum. Nabi benci dan tidak suka dengan tasaum, yaitu menganggap sesuatu tertentu menjadi sial, menyebabkan sial. Itu Nabi SAW tidak menyukai. Nah, oleh karena itu, hari Rabu terakhir yang disebut dengan nama Rabu Wekasan ini, ya bukan kita artinya bukan kita berarti di dalam rumah diam, kita takut karena takut musibah, tidak keluar, kita ketakutan, tidak. Tapi juga jangan kita menantang kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada musibah, ini semuanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi biasa aja. Silakan lakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa, jangan menantang, tapi marah kalau bisa berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya itu yang lebih baik. Kemudian juga untuk yang berkaitan ya dengan ini, bahwasanya ada zikir yang tentu yang diyakini Allah oleh yang dibaca oleh banyak daripada salafus saleh, yang mana di antaranya la ilaha illallah, la yasriful khair illallah, itu perlu dibaca di hari Rabu. La ilaha illallah, la yasriful su'a illallah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana hanya Allah lah yang mendatangkan kebaikan. Ya, datang diyakini, dibaca dan diyakini dengan maknanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La yasifu su'a illallah, tidak ada yang menghindarkan daripada diri kita ke sesuatu yang jelek kecuali Allah Subhanahu wa taala yang melakukan. Ya, oleh karena itu di dalam hadis dikatakan lawitama al-insu wal jinnu ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in tama'u ala an yadurruka lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Ketahuilah, andai kata para jin, para manusia, bangsa jin, bangsa manusia, semuanya bersekutu, semuanya bekerja sama untuk memberikan atau membawa kejelekan kepada kalian, maka mereka tidak akan mampu melakukannya. Jangankan bangsa manusia, apalagi Amerika atau Barat, yang siapapun negara kecil, tidak bisa melakukan apa-apa ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersekutu bekerja sama untuk memberikan kepada kita madarat, maka itu tidak akan bisa mereka lakukan tanpa izin dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, andai kata misalnya mereka bersekutu untuk memberikan manfaat kebaikan kepada kita, tapi Allah tidak menginginkan, maka mereka tidak akan mampu melakukannya. Jadi kalau kita meyakini hal ini, kita tidak perlu takut dari siapapun. Tidak usah takut. Wah, kita mau jalan di tempat yang gelap, ada apa takut? Takut nanti ada begini, ada begini. Tidak ada yang bisa mencelakakan kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian takut, ya akibat rasa takut yang kalian rasakan itu tanpa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi kalian akan diberikan apa yang kalian takuti. Tapi kalau kalian betul-betul hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan ya diganggu oleh siapapun tanpa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dikatakan dalam satu riwayat, man khafallaha khafahu kullu syai, wa man lam yakhafillah yakhaf min kulli syai. Barang siapa yang takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu akan takut dari dia. Bukan dia yang takut, segala sesuatu akan takut dari dia. Wa man lam yakhafillah yakhaf min kulli syai. Tapi kalau seseorang ya lam yakhafillah, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu dihantui rasa takut oleh setiap sesuatu. Ya, datang berjalan sendiri takut, datang atau masuk ke dalam sesuatu yang gelap takut, ya makan sesuatu takut. Ini akhirnya kenapa? Karena dia tidak yakin kepada Allah, tidak takut, tidak ada sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah diceritakan Habib Al-Ajami, yang mana Habib Al-Ajami ini seorang alim dan wali min awliya'illah. Murid daripada Imam Hasan Al-Basri, yang dikatakan termasuk Imam Hasan Basri ini Abdulut Tabi'in. Habib Al-Ajami ini pernah suatu waktu kedatangan tamu. Tamunya ini datang ke rumah beliau, dan rumah beliau ini jauh dari keramaian. Rumah beliau ini di dekat hutan. ya, dan di situ ada, tidak jauh dari situ ada sungai. Kemudian ketika mereka tamu-tamunya Imam Habib Al-Ajami ini datang makan malam bersama beliau, ya, kemudian setelah makan malam sholat bareng. Ketika sholat bareng Habib Al-Ajami ini kemudian menjadi imam untuk sholat. Sholatlah Imam Habib Al-Ajami menjadi imam. Habib Al-Ajami ini sholatnya bacaannya itu tidak fasih, bukan tidak sah, hanya tidak fasih. Jadi huruf-hurufnya itu tidak jelas. Jadi hukum sholatnya tetap sah, tapi cuma tidak fasih aja. Ini dalam hati orang-orang yang bertamu kepada beliau ini, dalam hatinya berbicara, ini Habib Al-Ajami ini masa orang wali, bacaan sholatnya kok tidak fasih, tidak baik, kok dia dikatakan orang wali ya? Timbul perasaan ragu akan kewalian dan karomah daripada Habib Al-Ajami. Apa yang terjadi? Di malam hati itu kan mereka minep. Mereka datang dari jauh. Di malam hari itu mereka ditakdirkan oleh Allah SWT padahal satu rombongan ini. Semuanya dalam keadaan ihtilam. Semuanya mimpi basah itu. Di malam hari itu semuanya. Ini Allah SWT ingin memberikan pelajaran kepada mereka. Karena mimpi basah berarti harus mandi malam-malam. Padahal di waktu itu malam cuaca sangat dingin. Di tempat juga tempat yang dingin. Dan mereka kalau mandi, mandinya di sungai. Jadi di luar. Akhirnya mau apa lagi? Terpaksa mereka mandi di sungai. Wah, mereka mandi ke sungai. Ya, terburu-buru, mandinya secepat mungkin. Dan di saat mereka sudah keluar dari sungai, ternyata pakaian yang mereka letakkan di pinggir sungai sudah diduduki oleh seekor singa besar. Akhirnya mereka kebingungan. Mau naik, mengambil pakaian, singa besar duduk di atas pakaian mereka. Mau tetap di sungai, mereka akan mati kedinginan. Akhirnya teriak-teriak, ya Habib, ya Habib, ya Habib. Akhirnya sampai terdengar teriakan mereka oleh Habib Al-Ajami. Datang Habib Al-Ajami. Ketika datang Habib Al-Ajami, singa itu hanya dijewer oleh Habib Al-Ajami telinganya. Dijewer gini. Ya, pergi. Sudah dibilang, jangan ganggu tamu-tamuku. Pergi dalam keadaan menunduk itu singa itu. Terheran-heran mereka semuanya. Akhirnya mereka setelah memakai pakaian, ya mereka berkata kepada Habib Al-Ajami, kok bisa kamu melakukan seperti ini? Ya, maka Habib Al-Ajami mengatakan, nahnu qaumun lam nakhaf illallah fa khafana kulla syai'. Ya, kami adalah satu kaum yang kami tidak takut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu takut kepada kami. Karena ketakutan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam riwayat beliau mengatakan nahnu qaumun aslahna bawatinana gulubana wa antum qaumun aslahtum dawahirakum. Kami adalah sekelompok orang yang kami memperbaiki hati kami. Kami hati diperbaiki. Kamu adalah sekelompok orang yang kamu tidak menjaga hati kamu. Su'udan berburuk sangka kepada Habib Al-Ajami. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ingin diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala panjang umur, sehat walafiat, keselamatan dunia dan akhirat bagi kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang kita cintai, bagi orang-orang yang meminta doa kepada kita. Selamatkan dari segala bencana, dari segala musibah, dari segala fitnah. Panjang umur, sehat walafiat, mempunyai keturunan yang soleh dan solihah, istri yang solihah, dan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala taufik dan hidayat untuk selalu istiqomah mengamalkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjauhi seluruh maksiat Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadina kunya salih jami'a syamila wa khairatina wa lahir wa ala hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha.